السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masih membahas ucapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah yang ringkas beliau, yang dikenal dengan akidah At-Tahawiyah, yaitu ucapan beliau, wa dinullahi fil ardi was-sama'i wahid wa huwa dinul Islam. Qala Allah Ta'ala, innad dina 'indallahi al-Islam. Wa qala Ta'ala, wa raditu lakumul Islam dinan. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. كتب جعفر الطحاوي رحمه الله bahwa agama Allah di langit dan di bumi adalah satu, yaitu al-Islam. Allah berfirman, inna dina inda Allahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Qad syarahna, kita sudah terangkan sebagiannya sampai pada sifat-sifat agama yang mulia ini. Bahwasannya Imam Abu Ja'far menyatakan di antara keistimewaan agama ini adalah tengah-tengah. Agama yang wasat. Agama yang seimbang, agama yang bijak. Yaitu agama yang tengah bainal ghuluwi wat taqsir. Tengah antara yang ghulu, ekstrim, dan taqsir yang berkurang-kurangan, yang melalaikan dan mengabaikan. Yang kedua, baina tashbihi wa ta'til. Tengah di antara tashbih, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa ta'til, penolakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tengah pula di antara al-jabr wal-qadr. Al-jabr, aliran yang menyatakan bahwa kita dipaksa, tidak punya usaha, dan tidak bermanfaat usaha. Sedangkan al-qadr sebaliknya, kita harus usaha, takdir itu enggak ada. Sedangkan agama ini tengah-tengah di antara keduanya. Wa bainal amni wal iyas, dan tengah-tengah pula di antara al-amn ay al-amnu min makrillah, merasa aman dari adab Allah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Sebaliknya al-iyas, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas yang pertama, yaitu kalimat bainal ghuluwi wa taqsir. Dan sudah kita baca dalil-dalilnya dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Wahai ahlal kitab, janganlah kalian melampaui batas berlebih-lebihan ghulu tanpa kebenaran. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian haramkan apa yang Allah halalkan atas kalian? Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Karena sebagian mereka, karena berlebih-lebihan, mengharamkan apa yang tidak diharamkan. Dan sudah dibahas pula kemarin, walhamdulillah. Maka Allah katakan, kulu wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba. Makanlah semua yang Allah beri rezekikan pada kalian, yang Allah berikan sebagai rezeki bagi kalian, halalan tayyiba, dengan halal dan baik. Yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian kepadanya beriman. Tafsirnya, mengapa kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Adalah sebagaimana dinukil dalam dua kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW sa'alu azwaj Rasulullah. Mereka bertanya-tanya kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang amalan Rasulullah SAW fisirri, tentang amalan beliau di kesendiriannya atau di rumahnya. Sir, ini yang tersembunyi, biasanya hanya diketahui oleh istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya? Apa yang dikerjakan oleh beliau? Ternyata setelah dijawab, sebagaimana di footnote yang disebutkan, ka'annahum taqalluha, mereka melihatnya itu sedikit. Dan mereka katakan, beliau adalah Rasulullah, wajar. Adapun kita, harus lebih dari itu. Qalu, mereka berkata, qala ba'duhum, berkata sebagiannya, la akulu lahm, mulai hari ini aku tidak akan makan daging. Wa qala ba'duhum, karena sebagian mereka berkata, kalau memakan daging itu syahwatnya naik dan kemudian akan terganggu ibadahnya. Ini maknanya ingin beribadah terus-menerus dan tidak ingin dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebagian lagi berkata, la atazawwajun nisa, kami enggak akan menikahi para wanita. Karena menyibukkan, kami ingin beribadah terus-menerus. Sebagian lagi berkata, la anam ala firash, aku enggak akan tidur di kasurku. Aku akan berdiri qiyamul lail sepanjang malam. Fabalagha, sampailah berita ini. Fabalagha dhalik an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika sampai berita ini kepada Nabi, maka Nabi mengatakan pada mereka, ma balu aqwamin. Dalam riwayat Rasulullah SAW naik mimbar, hamidallah wa asna alaih, menyanjung Allah dan memujinya, kemudian berkata, amma ba'd, ma balu aqwamin yaqulu ahaduhum kada wa kada. Ada apa dengan beberapa kaum yang mengatakan begini dan begitu? Lakinni asumu wa aftir, adapun aku berpuasa dan aku berbuka. Artinya kadang berpuasa, kadang berbuka. Tidak berpuasa terus menerus. Wa anamu wa aqum, aku tidur dan aku bangun malam. Tidak bangun malam terus menerus. Wa akulul lahm, dan aku makan daging. Wa tazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Berarti kaedah lebih banyak lebih baik tidak pas dalam agama. Kaedah yang menyatakan lebih banyak lebih bagus, itu kaedah tidak tepat diterapkan dalam agama. Belum tentu lebih banyak itu lebih baik. Tetapi yang lebih cocok dengan sunnah Rasulullah, itu lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala, tetapi Allah katakan ayyukum ahsanu amala. Liabluwakum, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Tidak berkata untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya. La wallahi, tidak demi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan kehidupan dan kematian. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka ketika Allah katakan, "Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Bukan paling banyak. Berarti bukan banyak-banyakan. Tetapi berupaya untuk persis mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi ghairi sahihain, di dalam selain dua kitab sahih disebutkan, sa'alu an ibadatihi fi sirri, mereka bertanya-tanya tentang ibadah Rasulullah sallam di kerahasiaannya atau di kesendiriannya, yakni di rumahnya. Fa ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dalam riwayat yang dhaif disebutkan nama-nama sahabat tersebut. Dan sungguhnya tidak perlu menyebutkan nama-nama mereka, walaupun sesungguhnya itu adalah bukan sesuatu yang menjadi aib, tetapi menunjukkan semangat mereka. Dimaklumi, orang yang belum diberitahu oleh Nabi SAW, semangatnya tinggi, ingin lebih banyak. Maka disebutkan dalam riwayat, ruwiya, karena riwayatnya fihi nawar, ada permasalahan di dalamnya, bahwa sebab turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lakum, jangan mengharamkan apa yang baik-baik dari apa yang Allah halalkan, disebutkan dalam tafsir dari Ibn Juraij dari Ikrimah. Ibn Juraij, mudallis, waqad an'ana. An'ana maknanya meriwayatkan dengan an. Seorang yang mudallis harus meriwayatkan dengan sharih untuk diterima riwayatnya. Ima dengan kalimat haddatsana atau akhbarana, menyampaikan kepadaku atau berbicara kepadaku. Kalau kalimatnya an fulan, tidak diterima. Khawatir an fulan melalui orang lain yang disembunyikan oleh dia. Tadlis adalah menyembunyikan rawi yang langsung dia terima kepada rawi yang berikutnya. Tetapi karena beliau bukan pendusta, beliau tidak menyatakan saya dengar dari beliau, tidak. Karena dengarnya bukan dari beliau. Paham ya? Karena dengarnya dari orang lain. Melalui. Cuma khawatir orang lain ini dianggap lemah oleh mereka, oleh kaum muslimin, maka dia sembunyikan yang ini, langsung dia sebutkan yang ma'ruf. An fulan. Dari fulan. Dan dia tidak dusta. Memang dari fulan. Tetapi ketika sudah diketahui bahwa beliau ini sering tadlis, dikenal mudallis, maka harus menjelaskan, apakah kamu dengar sendiri? Kalau dia katakan sami'tu fulan berkata, atau akhbarani, atau haddazani, dengan sharih, dengan tasrih, maka baru diterima. Di sini dikatakan dalam footnote-nya oleh Syekh Yasin rahimahullah, qala mudallis waqad an'ana, Ibn Juraij mudallis dan an'ana. Baik, di sini kelemahannya. Dari Ikrimah, dikatakan bahwa sahabat Utsman bin Maz'un wa Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud wal Miqdad bin al-Aswad, empat sahabat ini radhiyallahu taala anhum, wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan satu orang lagi yang kelima, Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhum in sahha, qala tabattalu, mereka mengerjakan tabattul. Tabattul adalah meninggalkan dunia untuk ibadah. Yang disunahkan, yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam terakhir. Tabattul itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Sampai pada kalimat wa tabattal ilayhi tabtila, bangunlah di sepertiga malam terakhir, wa tabattal, hendaklah kamu bertabattul ilayhi tabtila. Tabattul itu bermakna meninggalkan istrinya untuk ibadah, meninggalkan dunianya untuk ibadah. Mereka tabattalu fajalasu fil buyut, maka mereka duduk-duduk di rumah-rumah mereka. Wa'tazalun nisa, meninggalkan istri-istrinya. Walabasul masuh, mereka memakai pakaian yang paling kasar. Wa harramu thayyibatut ta'am, mereka haramkan makanan yang baik-baik. Wal libas, baju yang baik-baik. Karena menganggap bahwa itu dunia, maka sekedarnya saja. Makanan yang paling rendahnya, pakaian yang paling rendahnya. Illa ma ya'kul wa yalbas ahlus siyahah, hanya memakai, hanya memakan apa yang biasa dilakukan oleh ahlus siyahah. Ahlus siyahah adalah para pengembara. Wa hammu bil ikhtisa, bahkan mereka sudah hampir melakukan al ikhtisa. Al ikhtisa maknanya adalah mengkebiri dirinya supaya tidak ada syahwat lagi kepada perempuan. Wa ajma'u li qiyamil laili wa siyamin nahar, dan mereka sepakat untuk qiyamul lail sepanjang malam dan siyamun nahar, berpuasa setiap siang. Setiap malam qiyamul lail, setiap siang puasa. Fa nazalat, maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang baik-baik yang Allah berikan untuk kalian. Jangan kalian melampaui batas. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang melampaui batas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Makna yang terkandung di dalamnya sama dengan apa yang dibahas dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya ada beberapa sahabat yang ingin puasa terus-menerus, ingin qiyamul lail terus-menerus, dan berkata tidak ingin mengawini para wanita, dan menyatakan aku tidak mau makan daging atau makanan yang mewah, aku hanya mau makan ini dan itu, aku hanya ingin memakai pakaian suf, pakaian yang jelek, yang kasar, ila akhirih. Maka barakallahu fikum, mungkin saja riwayat ini benar, wallahu ta'ala a'lam, karena apa yang dikatakan oleh beliau Ibnu Jurayj sampai menyatakan an fulan, tidak menyebutkan dari siapanya, karena beliau meyakini bahwa ini benar dan dia percaya dengan rawi yang disembunyikan, kan begitu. Inilah bedanya dengan apa yang makdzub. Hadis yang makdzub tidak dibawakan dalam keadaan seperti ini. Barakallahu fikum. Yaqulu, dikatakan la tasiru bighairi sunnatil muslimin. Berarti makna ayat ini adalah jangan kalian berjalan di jalan selain jalannya muslimin atau selain di kebiasaan kaum muslimin. Apa itu kebiasaan kaum muslimin? Sunnatul muslimin yuridu ma haramu minan nisa'i wa ta'ani wal libas. Yaitu, jangan kalian mengharamkan para wanita, mengharamkan makanan-makanan yang halal, mengharamkan pakaian-pakaian yang halal. Jangan. Dan juga apa yang mereka sepakati untuk qiyamul lail terus menerus dan siyamun nahar terus menerus. Wa ma hammu bihi min al-ikhtifa. Dan apa yang mereka niatkan untuk mengkebiri diri-diri mereka. Maka Allah turunkan ayatnya, jangan. Falamma nazalat fihim, ketika turun ayat ini, maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk memanggil mereka. Kemudian Nabi mengatakan pada mereka, inna li anfusikum alaikum haqqa, wa inna li a'yunikum haqqa, sumu wa afthiru, wa sallu wa namu, falaysa minna man taraka sunnatana. Sesungguhnya pada diri-diri kalian ada hak yang harus kalian tunaikan. Sesungguhnya pada mata-mata kalian ada hak yang harus kalian tunaikan. Tapi jangan ketika pengajian. Iya kan? Mata-mata kalian punya hak untuk kalian tunaikan. Tidur, istirahat. Pada waktu-waktu istirahat, istirahat. Tetapi jangan di majelis ilmu. Menyia-nyiakan ilmu, sayang sekali. Jangan dibalik. Giliran waktu tidur, kalian pakai untuk begadang. Main futsal jam 11 sampai jam 2. Isyada. Mau ngapain? Qiyamul lail di lapangan bola. Barakallahu fikum. Begitu siang hari, tidur. Ngantuk. Di majelis, ngantuk. Kamar, ngantuk. Di masjid, sholat, ngantuk. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qal, dikatakan para sahabat mengatakan, salimna wattaba'na ma anzalta. Kami terima, kami tunduk, dan kami ikut apa yang kau turunkan, ya Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka hendaklah meriwayatkan riwayat-riwayat lengkap. Kalau meriwayatkan ada seorang sahabat yang berkata, aku ingin sholat malam terus menerus, aku tidak akan mengawini para wanita, aku tidak akan tidur semalaman ila akhirih, jangan stop sampai di situ. Jangan stop sampai di situ. Yang terkesan akhirnya ternyata ada sahabat yang ekstrim, ada sahabat yang hulu. Tapi selesaikan sampai tuntas, sampai pada kalimat salimna wattaba'na ma anzalta, kami tunduk dan kami terima dan kami mengikuti apa yang kau turunkan, ya Allah. Sami'na wa ata'na radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kalau kamu jelaskan dari awal kisah sampai kemudian beliau, para sahabat tadi, kemudian rujuk dan menerima nasihat Rasulullah SAW, maka itu adalah kebaikan dan pujian buat mereka. Paham? Bukan cercaan. Jangan saya mengatakan, wah, oh, Ustaz Muhammad mencerca sahabat, dikatakan sahabat ghulu. Karena menyatakan tafsir ayat ini adalah sahabat. La taglu, la tuharrimu, wa la ta'tadu. Jangan melampaui batas. Ternyata tentang sahabat, berarti ini mencerca sahabat. Ini orang yang berkesimpulan seperti ini, dungu. Tidak mengerti cercaan dan sejarah. Setiap ulama, alim, qadiman wa haditha, dulu pun maupun sekarang, dulu ataupun sekarang, kalau menceritakan riwayat, akan diceritakan bagaimana pertama sebelum masuk Islam, kemudian masuk Islam, kan begitu. Yang tadinya musyrikin mendapatkan hidayah, radhiyallahu ta'ala anhum, apa itu cercaan? Tadinya baru masuk Islam, tidak mengerti, maka mengatakannya Rasulullah, ij'alana dhatu anwat, kamalahum dhatu anwat. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, maka para sahabat mendapatkan ilmu radhiyallahu ta'ala anhum. Mafhum? Hati-hati. Jangan terbawa musafiqin, al-kadzabun, ad-dallun. Kembali pada kita. Wa qawluhu. Yang kedua, di antara sifat keistimewaan agama yang mulia ini, agama Islam, adalah bainat tashbihi wa ta'til. tengah-tengah di antara tasybih dengan ta'til. Taqaddama anna Allah subhanahu wa ta'ala yajib an yusaf bima wasafa bihi nafsah. Sudah lewat pembahasan walhamdulillah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atau wajib kita sifati dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dalam Quran. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu, dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min ghairi tashbihin, dengan tidak menyerupakan dengan makhluk. Fala yuqal, maka jangan dikatakan sami'a kasam'ina, bahwa Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita. Wala basar ka basarina, jangan pula berkata bahwa Allah memiliki pandangan seperti pandangan kita. Jangan. Wa nahwi, jangan seperti itu. Kita tetapkan sifat-sifat Allah seluruhnya yang ada dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tetapi jangan menyatakan seperti makhluk, jangan menyatakan seperti kita, walaupun lafadznya sama-sama sami'a, Allah yasma' wa antum tasma'un. Iya kan? Allah mendengar, kalian mendengar, kita mendengar. Tetapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk yang terbatas, yang serba kurang dan terbatas. Wa min ghairi ta'til, dan tidak menolak sifat. Jangan ditolak sifatnya. Apa yang tersebut dalam Quran, apa yang tersebut dalam sunnah, kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Fala yunfi anhu ma wasafa bihi nafsah, maka jangan kita tolak apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Jangan ditolak. Awasafahu bihi a'rafan nas bihi, jangan pula menolak apa yang disifatkan oleh a'rafan nas, oleh manusia yang paling kenal Allah. Manhu? Rasulullah SAW. Fa inna dhalika ta'til, karena penolakan itulah yang dikatakan ta'til. Wa qad taqaddama al-kalam fi hadzal ma'na, dan sudah lewat pembahasan tentang ini walhamdulillah rabbil alamin. Berarti hendaklah kita menerima sifat-sifat Allah, jangan menolak. Hendaklah kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun musyabbihin menetapkan sifat, tetapi menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun mu'attilin katanya kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk, maka kami menolak sifat-sifat itu. Dua-duanya salah. Yang ini menerima sifat tapi menyamakan. Yang ini katanya tidak mau menyamakan tapi menolak sifat. Maka Islam, agama ini mengajarkan kita untuk menerima sifat-sifat Allah. Aman nabi kulun minni rabbina, tetapi jangan diserupakan dengan makhluk. Allah maha mendengar, tidak seperti mendengarnya makhluk. Allah maha melihat, tidak seperti melihatnya makhluk. Allah memiliki tangan, tidak seperti tangannya makhluk. Allah menyebutkan dirinya memiliki mata, tapi tidak seperti makhluk. Ila akhirnya. Jangan ditolak. Wa nadhiru hadzal qaul qauluhu wa man lam yatawaqqa an-nafya wat-tashbiha zalla wa lam yusib at-tanzih. Ini sama dengan ucapan beliau, ucapan Abu Ja'far Thahawi. Siapa yang tidak menghindari an-nafyi wat-tashbih zalla, tergelincir. Walam yusibat tanzi, dan tidak mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak menghindari dua bahaya ini, maka dia tergelincir dan dia tidak mensucikan Allah. Apa dua perkara? An-nafyu wa tashbih. Nafyu penolakan, sedangkan tashbih penyerupaan. Jangan menolak, jangan menyerupakan. Mereka karena kebodohannya menganggap bahwa kami mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah punya tangan. Mustahil. Masa punya tangan kayak makhluk? Loh, yang bilang kayak makhluk siapa? Itu kan kamu sendiri. Allah menyatakan yadullah, tangan Allah, tetapi tidak mengatakan seperti makhluk. Siapa yang bilang seperti makhluk? Berarti kamu belum mensucikan Allah. Kalau mensucikan Allah, Maha Suci Allah, tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Ditetapkan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Itu namanya mensucikan Allah. Sebaliknya, yang katanya kami mensucikan Allah, Allah Maha Mulia dengan sifat-sifatnya, maka Allah semua sifat-sifatnya Maha Mulia dengan sifatnya, yaitu tangan. Ya tangan seperti kita punya tangan. Itu bukan mensucikan Allah SWT, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka harus dihindari kedua-duanya. Agama Islam tengah-tengah antara keduanya. Siapa yang menyerupakan Allah atau sifat-sifat Allah dengan makhluk, seperti penyembah berhala, pala atau kaki atau tangan seperti makhluk, ya kayak penyembah berhala. Allah tidak sama dengan itu. Sedangkan yang menyatakan Allah tidak punya sifat ini, Allah tidak punya sifat itu, Allah tidak punya sifat ini, Allah tidak punya sifat itu, apa ujung-ujungnya? Ya'budul adam. Menyembah yang tidak ada. Enggak ada sifatnya. Saya ketemu makhluk, tapi tidak ada sifatnya sama sekali. Dia tidak hitam, tidak putih, tidak besar, tidak kecil, tidak... Semua kamu nafikan. Nah berarti kamu enggak lihat apa-apa. Bentuknya seperti apa? Bentuknya enggak seperti apa-apa. Enggak ada. Enggak ada bentuknya. Enggak ada. Ya berarti enggak ada. Khamilina azakumullah. Maka kata para ulama, para musyabbihin ya'buduna sanam, wal mu'attilin ya'buduna al-adam. Saya ulangi. Para musyabbihin ya'buduna sanam, mereka menyembah berhala. Para musyabbihin. Adapun para mu'attilin, para penolak sifat, ya'buduna al-adam. Adam tidak ada. Pakai ain, adam, bukan adam. Tapi adam. Ya'buduna al-adam, ini menyembah yang tidak ada. Dasarnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas gamblang, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kalimat laisa kamitslihi syai' adalah penafian tasybih. Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat-sifatnya tidak ada yang serupa dengan makhluk. Taib. Wa huwa as-sami'ul basir, penetapan sifat, jangan ditolak. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mendengarnya tidak seperti mendengarnya makhluk, melihatnya tidak seperti melihatnya makhluk. Atau kalimat laisa kamitslihi syai, atau kalimat wa huwa as-sami'ul basir, ini dua-duanya menyeimbangkan adalah dua perkara tadi. Laisa kamitslihi syai radd 'alal musyabbiha, potongan pertamanya Allah tidak serupa dengan makhluk, membantah para musyabbihin. Sedangkan wa huwa as-sami'ul basir, membantah para penolak sifat. Raddun 'alal mu'attilah. Yang ketiga, bainal jabri wal qadri. Agama ini tengah-tengah antara al-jabr wal qadr. Juga sudah dibahas, walhamdulillah, taqaddamal kalamu aydan 'ala hadzal ma'na. Sudah lewat ucapan ini yang semakna dengan ini, wa annal abda ghairu majburun ala af'alihi wa aqwalihi, bahwasanya para hamba tidak dipaksa untuk berbuat atau untuk berbicara, tidak dipaksa. Adapun aliran jabriyah, aliran jabriyah menganggap bahwa kita dipaksa, percuma, enggak usah usaha, enggak perlu usaha, enggak perlu beramal apapun. Yang kafir jangan dicerca, yang muslim jangan dipuji. Karena kafir pun tidak salah, kafirnya ditakdirkan oleh Allah. Yang muslim juga tidak perlu dipuji, muslimnya karena Allah, ditakdirkan oleh Allah. Ini aliran jabriyah. Syarrul fariqain. Yang paling jelek dari dua golongan, qadariyah dan jabriyah. Jabriyah lebih mengerikan. Maka dibantah, tidak dipaksa untuk berbicara, tidak dipaksa untuk berbuat. Kalian masih punya ikhtiar. Kita masih punya ikhtiar. Wa innaha laysat bimanzilati harakatil murta'ish. Bahwasanya perbuatan manusia tidak sama dengan keadaan orang yang gemetar. Tidak sama. Pernah gemetar? Kedinginan. Begitu. Kadang-kadang kamu tidak menginginkannya, tapi tiba-tiba bergetar sendiri. Atau seperti orang yang makan atau minum jamu yang sangat pahit. Tiba-tiba begitu. Bergerak sendiri. Bukan kemauanmu. Tidak. Amal-amal manusia, perbuatan baiknya, perbuatan jeleknya, amal ibadahnya, semuanya punya ikhtiar dan manusia berikhtiar, tidak dipaksa. Karena ini alasan mereka. Kata mereka, manusia itu bergerak sama dengan gerakan orang gemetar kedinginan. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada keinginan. Tiba-tiba Allah gerakkan masing-masing. Fahadha kadzab, dusta. Berapa banyak ayat yang memerintahkan i'malu? Berapa hadis yang menyuruh i'malu? Bagaimana mungkin kalau kita tidak punya ikhtiar? Atau harakatul asjar. Tidak sama pula dengan gerakan pohon-pohon. Nyiur yang melambai. Kena angin ke sana, kena angin ke sini. Tidak. Manusia ketika berbuat dengan keinginan. Ada iradah apa enggak ada iradah? Ada iradah. Anta turid wa ana urid. Tapi wallahu fa'alun lima yurid. Ini akidah ahli sunnah. Kita punya keinginan. Kamu punya keinginan. Tetapi Allah yang maha berkeinginan. Sehingga kalau keinginanmu bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kemudian teman kamu berkata, kamu gagal. Karena keinginanmu tidak berhasil. Allah yang menakdirkan lain. Tetapi bukan tidak ada keinginan, ada. Bukan tidak ada usaha, ada usaha. Baik, kembali kepada kita. Tidak sama dengan gerakan pohon-pohon yang ditiup angin. Walaisat makhluqatun lil abdi. Tetapi amalan manusia bukan diciptakan oleh hamba tersebut. Tidak. Ya tua ini. Kelihatannya bertentangan tapi tidak bertentangan. Bahwa amalan-amalan manusia adalah gerakan ikhtiar manusia. Tetapi bukan manusia yang menciptakan perbuatan tersebut. Buktinya ada yang berkeinginan tapi gak bisa. Berarti siapa yang menakdirkan? Allah SWT. Kalau keinginanmu, usahamu mendapatkan taufik dari Allah, terjadi. Kalau keinginanmu, usahamu tidak mendapatkan taufik dari Allah, gagal. Ikhwani fi dinillah azza bal hiya fi'lul 'abdi wa kasbihi. Tetapi bolehkah dikatakan perbuatan hamba? Boleh. Memang perbuatan hamba. Apa bedanya menciptakan dengan berbuat? Ikhwani fi dinillah azza, itu bahasa yang mudah dipaham. Kamu berbuat ini, kamu berbuat itu. Memang kadang-kadang ta'riful ma'ruf itu sulit. As'abu at-ta'rif, ta'riful ma'ruf. Definisi yang paling susah adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Itu kata ahlul Arabiyah, ahli bahasa Arab berkata, as'ab at-ta'rif, ta'riful ma'ruf. Sesuatu yang paling sulit untuk didefinisikan adalah mendefinisikan sesuatu yang jelas. Bagaimana mendefinisikannya? Taib, kamu tahu ada. Coba definisikan. Apa itu ada? Ada adalah sebuah kalimat. Gimana mendefinisikannya? Sudahlah ya. Jangan mempersulit. Semua orang tahu ada itu ada. Ini ada, ini ada, ini ada. Selesai. Jangan mempersulit. Mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas itu sulit. Bahkan dikatakan as'abut ta'rif. Paling sulit dari definisi adalah definisi yang sudah jelas. Definisi kalimat yang sudah jelas. Termasuk kalimat ini. Siapa yang berbuat ini? Hah? Ngaku. Apakah ada yang berkata, Ustaz, maksudnya berbuat itu apa sih, Ustaz? Ada? Tidak ada. Berarti ma'ruf. Ma'ruf. Enggak usah didefinisikan. Adapun menciptakan, sudah dikenal dalam Quran wa sunnah, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan. Ikhwani fidina azakumullah. Maka hamba tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak. La haula wa la quwata illa billah. tidak memiliki daya upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Kalau Allah kasih taufik, tercipta dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak kasih taufik, dia tidak bisa menciptakan. Bisa berbuat? Silakan. Kadang mampu, kadang tidak mampu. Itu perbuatanmu. Maunya memperbaiki, tapi hancur. Perbuatan siapa itu? Perbuatan manusia. Apakah sesuai dengan keinginannya dan kehendaknya? Tidak. Dia tidak ingin merusak, pengennya memperbaiki. Tapi jadi hancur malah. Jadi perbuatan tetap perbuatan manusia. Baik. Kembali kepada kitab. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Islam yang sempurna, tengah-tengah antara keduanya. Tidak seperti Jabriyah yang mengatakan beriman pada takdir tetapi menolak ikhtiar. Tidak pula seperti Qadariyah yang katanya kita harus berikhtiar, tidak ada takdir. Dua-duanya salah. Yang menyatakan tidak ada takdir, kita harus berusaha, yaitu Qadariyah, bal. Yang menyatakan bahwa kita dipaksa oleh Allah, ditakdirkan, gak perlu kita usaha, kita gak punya ikhtiar kok, ini juga bal. Di mana Islam? Di tengah-tengahnya. Islam meyakini bahwa Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Tetapi Islam mengajarkan kita disuruh usaha. Apakah bertentangan keyakinan takdir dengan usaha? Tidak bertentangan, kecuali dalam pandangan jahil. Tidak bertentangan, kecuali pandangan orang yang bodoh. Kita yakin takdir secara global, Semua ditakdirkan oleh Allah. Amanna bihi, kita beriman. Semua ditakdirkan. Tetapi siapa yang tahu takdirnya hari ini atau besok? Siapa yang tahu takdir dia nanti sore? Gak ada yang tahu. Oleh karena itu, berusahalah. Kullun muyassar li'amalihi. Berusahalah, berbuatlah, berharaplah, berdoalah, dan bergantunglah kepada Allah. Karena iman kita meyakini Allah yang menakdirkan. Sehingga orang yang beriman pada takdir, usahanya semangat, tapi tidak lupa selalu meratap pada Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak beri taufik, aku gak akan berhasil. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena bantuanmu, kalau bukan karena takdirmu, kami gak akan bisa, gak akan mampu. Sehingga antara usaha dengan doa dan tawakal beriringan. Yang keempat. Qauluhu bainal amni wal iyas. Antara keamanan, merasa aman, dan putus asa. Ini juga taqaddama al-kalam. Ala hadzal ma'na wa annahu yajib an yakuna al-'abd khaifan min 'adabi rabbih rajiyan rahmatihi aw rajiyan rahmata. Maknanya bahwa agama ini barakallahu fikum tengah-tengah di antara dua golongan. Golongan yang merasa aman dari azab Allah, tenang saja. Aman maknanya tenang saja. Kita akan diampuni semua kok. Allah Ghafurur Rahim. Ini al-aman min makrimah, min makrillah. Gak takut sama sekali pada Allah Ta'ala. Yang sebaliknya, tidak ingat ampunan Allah, tapi justru menyatakan kita pasti binasa, kita pasti hancur. Gak mungkin kita bisa selamat. Allah pasti mengadab kita. Ila akhirnya. Punya rasa takut, tapi tidak punya harapan. Yang tadi punya harapan rahmat, tapi gak punya rasa takut. Dua-duanya dal. Golongan pertama yang merasa aman dari azab Allah, yang selalu dipegang adalah ayat-ayat roja, hadis-hadis roja. Berharap. Tetapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran murjiah. Yang kedua, al-iyas, yang putus asa. Kafir. Neraka. Saya melihat di Jakarta, wallah, saya melihat seakan-akan manusia berbondong-bondong menuju neraka. Loh, siapa kamu? Alimul ghaib. Ini saya dengar dari seseorang. Khawarij. yang dulu pernah ngaji kemudian terbawa oleh mereka kepada Khawarij, terbawa dengan para teroris, berangkat ke Afghanistan, pulang nyeleneh. Saya melihat bus-bus penuh dengan ahli neraka, katanya, berbondong-bondong ke Jakarta. Kamu mengatakan mereka semua ahli neraka? Min aina laka hadha? Dari mana itu? Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengerikan sekali. Yang ada di benaknya, neraka, kafir, neraka, kafir. Tidak punya harapan. Kenapa tidak menyatakan Allahumma gfir lahum, Allahumma hdihim, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah pada mereka, mereka masih belum paham. Mereka tidak mengerti agama, ya Rabb. Berikan hidayah pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, adapun akidah para imam-imam ahlus sunnah, akidah Abu Ja'far al-Tahawi, akidah Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, akidah para imam-imam ahlus sunnah, bahwa mereka berada di antara harap dan takut. Punya harapan dan punya rasa takut. Dan dua-duanya wajib. Sebaliknya, kalau tidak dikerjakan kewajiban ini, maka terancam dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Disebutkan, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 99. Allah katakan, apakah mereka merasa aman, tidak takut dengan adab Allah? Tidaklah merasa aman dari adab Allah kecuali kaum yang rugi, khasirun. Baik. Dalil kedua, kisah Nabi Ya'qub yang memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan saudaranya alaihi wassalam. Ya bani yadhabu fatahassasu, wahai anak-anakku, pergilah cari. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Lihat, yang putus asa dari rahmat Allah. Berharaplah rahmat Allah. Jangan putus asa. Yang ketiga, dalam surat Hijr ayat 56. Tadi surat Yusuf ayat 87. Surat Hijr disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka mengatakan, nubashir, akan berikan kabar gembira. Maka Ibrahim terheran-heran. Abashartumuni, apakah engkau memberitakan berita gembira padaku setelah aku tua renta seperti ini? Fabima tubashirun, dengan apa kalian membawa berita gembira? Qalu basyarnaka bil haq. Mereka berkata, kami beritakan berita yang hak. Sampai dikatakan, fala taqnut min rahmatillah, jangan engkau, wala taqum minal qanitin, jangan engkau menjadi orang yang kunut. Kunut itu putus asa. Jangan engkau menjadi orang yang kunut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Wa man yaqnutu min rahmati rabbihi illa dhalun. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah kecuali dalun? Lihat, dalun, kafirun, khasirun. Ini mengerikan sekali. Sehingga diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa al-kabair, dosa-dosa besar, disebutkan tiga perkara. Al-amnu min makrillah, wal-yas min rahmatillah, wal-ishraku billah. Atau israf yang pertama dalam riwayat yang sahih, al-israku billah, wal-amnu min makrillah, wal-qunut min rahmatillah. Okama qala fi riwayah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan disebutkan yang lebih sahih adalah mauquf, Al-Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Oh, dosa besar itu tiga. Pertama kesyirikan. Yang kedua putus asa dari rahmat Allah. Dan yang ketiga tidak takut terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan ibn a'azakullah, jangan dipertentangkan antara keduanya. Jangan dikira orang yang berharap pada Allah kemudian tidak perlu takut. Atau berpikir siapa yang takut pada Allah tidak perlu berharap. Dua-duanya bal. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin yang masih berpegang dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan berjalan di atas khaufun waraja, di atas rasa takut dan rasa harap. Rasa takutnya menyebabkan mereka menghindari dosa-dosa. Rasa harapnya membuat mereka semangat untuk beramal ibadah. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum, tawfiqul afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.